Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ikhwan fil din wa akhwat fillah barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan untuk membaca sebuah kitab, yaitu yang berjudul Ad-Durar Al-Bahiyyah, yang dituliskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Pada beberapa pertemuan yang telah lalu, kita sudah membaca sebuah bab yang membahas tentang al-muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut, orang yang pailit. Dan alhamdulillah kita telah selesai membaca dan sedikit mengkaji tentang bab tersebut. Maka insyaallah kita akan masuk pada bab yang berikutnya, yaitu Kitabul Luqathah. Kitabu Al-Luqathah. Al-Luqathah, ya, Al-Luqathah maknanya adalah malun dhalla an sahibihi, harta yang hilang dari pemiliknya. Luqathah barakallahu fikum maknanya adalah ya malun dhalla an sahibihi, harta yang hilang dari pemiliknya. Dan biasanya ketika disebutkan dengan lafadz luqathah, maka dimaksudkan dengannya adalah selain hewan. Biasanya yang disebut dengan luqathah itu adalah selain hewan atau binatang. Karena kalau yang hilang itu adalah hewan atau binatang, maka biasanya diistilahkan dengan istilah yang lain, yaitu istilah dhollah. Istilah dhollah. Nah, itu sedikit tentang definisi dari al-luqathah. Namun sebagian ulama mereka memasukkan di dalam luqathah itu harta, baik itu selain hewan ataupun apa? Hewan. Ya. Namun pada dasarnya, kalau yang hilang itu adalah hewan, maka diistilahkan dengan dhollah. Dengan dhollah. Islam barakallahu fikum adalah agama yang sangat menjunjung tinggi penjagaan terhadap harta-harta manusia. Islam adalah agama yang melindungi harta yang dimiliki oleh pemeluknya, oleh ya kaum muslimin, bahkan bukan hanya harta kaum muslimin saja yang dilindungi di dalam Islam. Di antara wujud dan bentuk penjagaan harta di dalam Islam adalah Islam datang dengan syariat yang membahas, yang membicarakan tentang harta-harta yang hilang. Mungkin di antara manusia ada yang uangnya hilang. Ada mungkin barakallahu fikum, ya, ada yang perhiasannya hilang. Ya, kalungnya mungkin dari kaum muslimat ada yang hilang, atau cincinnya ada yang hilang, atau barakallahu fikum barang-barang berharga yang lain yang hilang. Nah, maka Islam barakallahu fikum datang dengan menjelaskan hukum-hukum luqathah. Dengan syarat ini, maka akan terasa adil kehidupan manusia, baik itu yang hartanya hilang ataupun yang menemukan harta ya tersebut. Ya, tidak ada yang dirugikan dari salah satu dari kedua belah pihak. Nabi Khalifuddin azani wa azakumullah. Untuk lebih jelasnya, maka kita mari membaca apa yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala yang berkaitan dengan hukum-hukum luqatah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, man wajada luqatatan falya'rif 'ifasaha wa wika'aha, fa in jaa'a sahibuha dafa'aha ilaihi wa illa 'arrafaha biha haulan. Al-Imam Syaukani berkata di dalam bab ini, man wajada luqatatan, barang siapa yang mendapatkan luqatah, yaitu barang siapa yang mendapatkan harta milik orang lain yang hilang, falya'rif 'ifasaha, maka hendaknya dia mengenali, mengingat-ingat 'ifasaha. 'Ifasaha, 'ifas itu adalah tutup yang digunakan ya untuk menutup sebuah apa? Botol yang terbuat dari apa? Kulit. Sehingga makna dari ucapan Al-Imam Asy-Syaukani, barang siapa yang menemukan sebuah luqatah, maka hendaknya dia mengenali tentang tutup botolnya, wa wika'aha, dan tali yang digunakan untuk mengikatnya. Yani barakallahu fikum ahibatul kiram, azani wa azakumullah, barangkali barang yang hilang itu adalah berupa ya, kalau dulu orang zaman dahulu adalah ya tempat minum yang terbuat dari ya kulit. Maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenalilah ciri-cirinya di antara dengan memperlihatkan apa yang ada pada tutup tempat minum tersebut. Wa wika'aha, dan kenalilah, hafalkanlah, ingat-ingatlah ya tali yang digunakan untuk mengikat ya barang tersebut. Barangkali barakallahu fikum harta itu adalah berupa ya, uang yang diletakkan pada sebuah kantong. Nah, kantong itu memiliki tali untuk menutup ya salah satu dari sisi ya kantong tersebut ya, supaya tidak jatuh dan supaya tidak apa tidak berhamburan. Ini namanya wika. Man wajada luqatatan falya'rif 'ifasaha wa wika'aha. Perintah dari Rasul alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis bahwa di antara yang dilakukan oleh orang yang ya memungut, orang yang mengambil luqatah adalah falyahfad 'ifasaha wa wika'aha, adalah untuk memperhatikan dengan seksama ya ciri-ciri dari barang yang dia apa, temukan. Nah, di antara ciri-ciri yang bisa ya dikenali dari sebuah barang adalah di antara tutupnya ataupun apa talinya. Fa in jaa'a sahibuha dafa'aha ilaihi. Kalau seandainya pemiliknya ini datang ya mencari barangnya dan menyebutkan ciri-ciri yang sesuai dengan barang yang ditemukan, dafa'aha ilaihi, maka barang ini harus dikembalikan kepada si pemilik. Wa illa arrafa biha haulan, dan jikalau tidak, maka dia harus untuk mengumumkannya selama 1 tahun. Harus mengumumkannya selama 1 tahun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam menyatakan dalam sebuah hadis, di antaranya adalah hadis Zaid ibn Khalid radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika Rasul alaihi salatu wasalam ditanya tentang barang temuan yang berupa emas ataupun perak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "I'rif wika'aha wa ifasaha." Hafalkanlah dan kenalilah, perhatikanlah, ingat-ingatlah tutupnya dan juga apa talinya. Thumma arifha sanatan. Kemudian umumkan selama satu tahun. Fa illam tu'raf, dan jikalau tidak ada seorang pun yang datang dan mengakui barang tersebut, fastanfiqha wal takun wadi'atan indak, maka jagalah barang itu sebagai apa? Sebagai barang titipan yang ada bersamamu. Fa in jaa talibuha yauma nadhari fa addiha ilaihi. Dan kalau seandainya suatu ketika, suatu hari pemiliknya datang dan memintanya, fa addiha ilaihi, maka apa? Maka kembalikanlah kepadanya. Nah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menyebutkan dengan lafaz yang berbeda. Fa in jaa sahibuha fa'arrafa ifasaha wa 'adadaha wa wika'aha fa'atiha iyyah wa illa fahiya lak. Dalam riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, fa in jaa sahibuha, jikalau pemiliknya datang, fa'arrafa ifasaha wa wika'aha, dan menyebutkan ciri-cirinya, menyebutkan jumlahnya, fa'atiha iyyah, maka berikanlah ya emas itu atau perak itu kepada si pemilik. Wa illa fahyalaka. Dan kalau tidak, yakni ketika setelah satu tahun diumumkan tidak ada yang datang, tidak ada yang mengaku, fahyalaka, maka barang itu menjadi apa? Menjadi milikmu. Nah, kalau dalam riwayat yang tadi, diperintahkan Rasulullah SAW untuk apa? Dijaga. Ya, untuk dijaga, dipegang, dijaga. Ya, sebagai barang titipan dari saudaranya. Kapan pemiliknya datang, maka dikembalikan. Kalau dalam hadis yang kedua, diperintahkan untuk diumumkan. Ya, diberitahukan, disebarkan ya beritanya dalam kurun waktu satu tahun. Kalau setelah satu tahun tidak ada yang datang dan meminta, menanyakan, maka barang itu menjadi apa? Miliknya. Sehingga barakallahu fikum, dari dua hadis ini ya, kita bisa mengetahui bahwa orang yang mendapatkan luqatah, ya, yang menemukan luqatah setelah dia mengumumkan selama satu tahun dan tidak ada yang datang, maka dia memiliki apa? Pilihan. Pilihan yang pertama adalah ya, dia boleh untuk tetap menjaganya dan tidak memanfaatkan. Dianggap sebagai barang yang dititipkan oleh saudaranya kepada dia. Kapan saudaranya si pemilik datang, maka dikembalikan kepada orang tersebut. Dan kalau berkehendak, setelah satu tahun dan tidak ada yang apa meminta, tidak ada yang mengaku, tidak ada yang datang dan menanyakan, maka barang itu bisa menjadi apa? Miliknya. Namun dengan ketentuan, ketika barang itu sudah dimanfaatkan, ya, maka dia harus menjamin barang tersebut. Suatu ketika ternyata nanti ada yang datang, maka barang itu tetap di apa? Tetap dikembalikan kepada si pemilik awal. Kalau tidak ada, ya sudah. Fahyalaka, maka itu menjadi apa? Miliknya. Nah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wa ba'da dhalika yajuzu lahu sarfuha walau fi nafsihi wa yadmanu ma'a maji'i sahibiha. Kata beliau, kata penulis, yaitu Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, setelah satu tahun, wa ba'da dhalika, setelah satu tahun, yajuzu lahu sarfuha, maka diperbolehkan bagi dia untuk memanfaatkannya, walau fi nafsihi, walaupun untuk kepentingan apa? Pribadinya, kepentingan ya diri sendiri. Wayab manu ma'amaji isohibiha, akan tetapi dia tetap menjamin ketika suatu ketika ya pemiliknya apa datang dan meminta. Nah, ya kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Masyaukan, nanti kita akan bacakan keterangan dari Syekh Al-Fauzan dari kitab yang lain. Qala al-musannifu rahimallahu taala, wa luqatatu Makkah ashaddu ta'rifan min ghairiha. Dan barang temuan itu luqatah yang berada di Makkah ashaddu ta'rifan min ghairiha. Maka harus lebih ekstra dalam pemberitaannya min ghairiha daripada barang temuan yang ditemukan di tempat yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang keutamaan dan kehormatan kota Makkah, wala yultaqat luqatatuha illa limu'arrifin. Barang temuan yang ada di Makkah maka tidak boleh diambil dan dimiliki kecuali apa? Hanya untuk diambil dan diumumkan. Berbeda dengan luqatah yang berada di tempat yang lain, misalnya di tempat kita di Indonesia. Ya, luqatah misalnya didapatkan, ditemukan setelah diumumkan selama berapa? 1 tahun, tidak ada yang datang, tidak ada yang menanyakan, tidak ada yang meminta. Maka yang menemukan boleh untuk memanfaatkan, walaupun untuk kepentingan pribadi. Ya. Untuk kebutuhan sehari-harinya, boleh. Tapi ketika luqatah ini ternyata ditemukan di batasan tanah haram, ya, di batasan kota apa? Makkah. Maka ketika yang mengambil luqatah ini, ya, ketika dia mengambil tidak boleh untuk memiliki, walaupun dia sudah mengumumkannya selama berapa? 1 tahun. Ya, diumumkan 1 tahun tidak ada yang apa mengambil, tetap barang itu tidak bisa menjadi hak milik. Tapi dia apa diumumkan lagi ya terus seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh untuk mengambil barang temuan yang ada di Mekah kecuali bagi orang yang bersedia untuk mengumumkan. Wa qala rahimahullahu taala, wala ba'sa bi an yantafi'al multaqitu bi syai'il haqir kal 'asa was sawti wa rahwihima ba'da at-ta'rifi bihi salasan. Wala ba'sa dan tidak mengapa bi an yantafi'al multaqit, seseorang yang mengambil luqatah untuk memanfaatkan barang yang dia temukan, apabila yang dia temukan adalah barang-barang yang sepele, barang-barang yang hakir, ya. Kal aso seperti tongkat, wasaut pegangan cambuk, wanahwihima dan yang sejenis keduanya, ba'da ta'rifi bihi salasan, setelah mengumumkannya selama berapa? 3 hari. Nah, jadi ada perbedaan, ya. Perbedaan antara barang yang berharga di mata keumuman manusia dengan harga yang dianggap remeh oleh keumuman manusia. Misal barakallahu fikum, ya, barang yang sepele disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala adalah ya tongkat. Ya, kemudian pegangan apa? Cambuk. Atau mungkin kalau sekarang ya barang yang sepele seperti pulpen, ya. Pulpen kalau ya pulpen yang biasa, bukan pulpen yang mahal. Ya, pulpen-pulpen yang 2.000, 2.500, 5.000. Ya. Orang kan menganggapnya remeh. Ini kalau hilang dia tidak akan ya kerasa, kemudian tidak ingin, tidak terfikirkan, ya. Tidak ada keinginan untuk apa mencari. Ini remeh barakallahu fikum. Atau misalnya sesuatu yang remeh adalah ya sisa apa makanan, ya rogif, misalnya rogif itu sisa roti, ya mungkin roti baru makan setengah kemudian lupa ditaruh, ya, dianya pulang, rotinya ditinggal di apa? Di masjid atau di mana? Barakallahu fikum. Ya. Suatu yang remeh. Ketika sudah sampai ke rumah, ya, maka lah sudahlah, biarkan apa? Biarkan saja. Ya. Biarkan saja. Ya, menganggap itu tidak bernilai, ya, tidak harganya menurut keumuman apa manusia. Beda kalau seandainya ketinggalan dompet, ya. Dompet apalagi isinya apa? Banyak uangnya. Sampai ke rumah ketika ketinggalan pasti akan balik ke masjid atau minimalnya nelpon minta tolong sama pengurus masjid untuk mengamankan. Tidak berpikiran udahlah situ siapa yang ngambil. Nah, barakallahu fikum. Jadi bedakan antara barang temuan yang bernilai dengan barang temuan yang apa? Dianggap tidak bernilai menurut keumuman apa? Manusia. Ya. Yang menjadi patokan adalah keumuman apa? Manusia. Tidak bisa dipatok per individu. Susah. Ya. Misalnya gini, bolpen. Bagi kita mungkin sesuatu yang tidak bernilai. Ya. 2.000, 3.000 mungkin bisa beli apa? Beli lagi. Tapi mungkin bagi anak kecil, ya, ketika dia kehilangan apa? Bolpennya, maka dia akan merengek-rengek dan menangis kepada orang tua mencari. Ya. Atau misalnya sesuatu yang menurut sebagian orang kecil, ya, dia seorang katakanlah misalnya miliarder, ya, hartanya banyak. Ketika hilang uangnya 1 juta misalnya 2 juta. Dia lah apa kecil masih banyak yang lah lain. Tapi bagi orang yang mungkin keadaannya tidak seperti dia, ya jangankan kehilangan berapa 1 juta, mungkin kehilangan 100.000 juga sudah sangat terasa. Jadi menjadi patokan barakallahu fikum adalah urf, adalah kebiasaan sebuah masyarakat, ya keumuman manusia. Ketika dikatakan ini berharga tidak berharga, yang menjadi tolak ukur adalah apa urf, ya. Kebiasaan manusia, penilaian apa manusia, ini berharga atau tidak berharga, menurut keumumannya seperti apa. Ya, ya tadi kayak biskuit lah. Oh, biskuit dari rumah, baru dimakan beberapa biji, kemudian sisanya ketinggalan di kendaraan, kemudian sisanya ketinggalan di apa tempat pengajian, atau ketinggalan di tempat temannya, ketinggalan di tempat apa, saudaranya, atau mungkin jatuh di jalan. Kalau misalnya kita tahu, oh ini milik fulan, mungkin kita bisa apa? Menanyakan, ya ini punyamu apa? Ketinggalan. Ya dia, yaudah situ dia apa? Dimanfaatkan saja. Tapi kalau misalnya ditemukan di sebuah tempat, ya di jalan lah katakan seperti itu, ya makanan. Nggak tahu yang punya siapa. Ya. Kalau dibiarkan nanti akan ketelindes apa? Mobil. Atau misalnya kalau hujan kehujanan, sehingga barang itu malah justru tidak termanfaatkan. Maka barakallahu fikum, ya, Islam sebagai agama yang sangat memuliakan harta tidak membiarkan barang itu apa, ya, apa kalau bahasa kita mubadir, ya, sia-sia. Nah, di situ ada ahkam luqatah, ya, ada ahkam luqatah. Jadi ada barang yang harus diumumkan selama 1 tahun dan ada barang yang oleh Imam Syaukani mengatakan cukup selama berapa? 3 hari. Atau bahkan, ya, ada barang yang bisa langsung dimanfaatkan walaupun tidak diumumkan. Seperti contohnya misalnya barakallahu fikum ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah adalah ketika Rasul alaihi salatu wasalam, ya, melewati sebuah jalan, beliau menemukan ada sebuah butir kurma. Ada sebuah butir kurma. Nabi mengatakan, "Laula inni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha." Ya. Kalau seandainya bukan karena saya takut kurma ini adalah kurma sedekah, maka sungguh saya akan memakan kurma apa tersebut. Nabi mengumumkan atau tidak? Tidak, ya. Nabi tidak mengumumkan, tapi di saat di situ beliau menemukan, ya, beliau ingin memakan, beliau ingin apa? Memanfaatkan. Namun beliau apa? Terhalangi karena rasa khawatir, ya, jangan-jangan kurma ini adalah kurma sedekah. Padahal Rasulullah SAW dan ahlul baitnya adalah orang-orang yang tidak boleh untuk memakan ya sedekah. Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa tultaqatu dalatud dawabi illa al-ibil. Dan diperbolehkan untuk ya mengambil hewan yang tersesat illa al-ibil, kecuali apa? Kecuali unta. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pernah ditanya tentang kambing yang tersesat. Ya. Ada kambing yang tersesat. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada kambing yang tersesat di sebuah ya hutan, di sebuah tempat. Maka dia mengatakan, hiyalaka auli akhika auli dhi'ab. Ya. Kambing itu bisa menjadi milikmu, atau bisa menjadi milik saudaramu, atau bisa menjadi milik apa? Serigala. Ya, ini kalau kamu ambil, maka itu bisa ini milikmu. Kalau tidak kamu ambil, mungkin ada saudaramu yang apa? Mengambil. Kalau kamu enggak ngambil, saudaramu enggak ngambil, maka yang akan mengambil adalah apa? Serigala. Ya, ini syahidnya barakallahu fikum, boleh untuk diambil. Ya. Tentunya dengan apa? Ada ketentuan-ketentuan yang ada. Ya, harus adanya ta'rif. Harus adanya apa? Pengumuman, harus diumumkan, harus ada pemberitahuan selama berapa? Ya, 12 bulan, selama 1 tahun, ya, 12 bulan. Kemudian barakallahu fikum, ketika Nabi alaihi salatu wasalam ditanya, lalu bagaimana ya, dengan unta yang tersesat? Ya, maka Nabi mengatakan, apa urusanmu dengan unta yang tersesat? Dia memiliki sepatunya, dia memiliki apa? Dia memiliki kantong airnya, dan dia bisa makan dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, kalau seandainya ya, unta yang dibiarkan, unta ini tidak akan apa? Binasa. Unta ini tidak akan apa? Mati. Ya. Sampai pemiliknya akan menemukan unta tersebut. Ya. Berbeda dengan misalnya seperti apa? Kambing tadi. Ketika tidak diselamatkan, ya, berada di sebuah hutan, dan dia tidak bisa aman dari binatang buas. Ya. Sehingga barakallahu fikum, yang seperti ini boleh untuk dia apa? Amankan, dianggap sebagai barang luqatah, barang apa temuan. Nah, itu barakallahu fikum apa yang disampaikan oleh Imam Syaukani rahimallahu taala di dalam kitab Ad-Durrul Bahiyah. Namun untuk lebih jelasnya, maka kita akan membaca juga ya kitab Mulaqas Fiqih yang dituliskan oleh Imam Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ya. Beberapanya telah disampaikan atau telah diisyaratkan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Ad-Durrul Bahiyah. Yang diantara barakallahu fikum bahwa yang namanya luqatah itu terbagi menjadi beberapa macam. Kalau Imam Syaukani tadi menyebutkan luqatah itu ada berapa macam? Ada 2 macam. Yang pertama adalah yang memiliki nilai yang dianggap berharga oleh apa sebagian atau keumuman manusia, dan luqatah yang dianggap remeh dan tidak bernilai menurut keumuman manusia. Hal ini dilengkapi oleh Syaikh Al-Fauzan nam hafizahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwa luqatah itu ada 3. Yang pertama adalah sesuatu yang dianggap tidak penting dan tidak dianggap tidak bernilai oleh keumuman manusia. Seperti tadi yang disampaikan oleh Imam Syaukani, contohnya adalah ya apa? Cemeti atau misalnya rohif, ya potongan roti, atau asamarah, ada sebuah ya satu butir kurma, atau misalnya barakallahu fikum aso, ya tongkat, atau kemudian misalnya mungkin siwak, ya menurut orang ini tidak berharga, ya berapa harganya siwak, ya, mungkin 10 real atau bahkan kurang dari 10 real. Ketika hilang, orang tidak akan apa mencari. Nah, maka barakallahu fikum ikhwan fi din azza wa azzakumullah, kata Syaikh Al-Fauzan hafizahu ta'ala, wa hadha yamliku akhiduhu wa yantafi'u bihi bila ta'rif. Dan barang-barang yang sepele ini, jikalau ditemukan, maka boleh langsung untuk dimanfaatkan oleh orang yang menemukan bila ta'rif. Ya. Dan tidak membutuhkan untuk diumumkan. Ya. Barang-barang yang sepele, barang-barang yang tidak berharga, tidak bernilai, dianggap tidak ada ya, harganya, dinilainya, menurut keumuman manusia, ya, keumuman masyarakat, ketika ditemukan, silahkan, boleh untuk langsung dimanfaatkan. Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau mengatakan rakhasalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asa was-sauti wal habli wa ashbahi yaltaqituhu ar-rajulu yantafi'u bihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan kepada kami untuk mengambil tongkat, mengambil pegangan cemeti, untuk mengambil tali, dan yang semisalnya ketika diambil oleh seseorang maka orang itu langsung boleh untuk memanfaatkan. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Jadi barang-barang yang sepele walaupun belum diumumkan boleh untuk langsung dia apa? Manfaatkan. Nah. Tapi misalnya ketika si pemiliknya apa? Tahu, ya misalnya bolpen. Ya. Niatnya dibiarkan, tapi ketika di depan mata dia apa? Diminta, loh itu bolpen saya itu. Ya, kemarin pas taklim apa? Jatuh. Apa tandanya? Tandanya ditutupnya seperti ini. Oh, benar ternyata. Ya maka fa wa hakubihi, maka dia lebih apa? Persilahkan ini punya kamu. Kembalikan kepada yang punya. Yang kedua kata Asy-Syaikh Fauzan Habibullah Ta'ala, ya, dari jenis luqatah adalah an yakuna mimma yamtani'u min sighair sibah imma lidhakhamatihi kal ibil wal khail wal baqar wal bighal imma litayranihi kat tuyur wa imma lidaf'ihi an nafsihi bibananihi kal fuhud fa hadzal qismu bi anwa'ihi yahrumu iltiqatuhu wa la yamlikuhu akhidhuhu bi ta'rifihi liqouli sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an dhalatil ibil. Jenis yang kedua adalah hewan-hewan yang aman dari terkaman binatang apa? Buas. Imma li dhakhamatihi, bisa jadi karena binatang itu adalah binatang yang apa? Besar. Kal ibil, seperti unta. Wal khail, atau seperti al khail, yaitu seperti kuda. Wal baqar, seperti sapi. Wal bighal, dan seperti bighal. Bighal itu adalah peranakan antara ya, keledai dengan kuda, tengah-tengah. Ya, itu namanya bighal. Atau misalnya hewan yang bisa menyelamatkan diri dengan terbang. Seperti apa, burung. Atau hewan-hewan yang bisa melindungi diri dengan kuku-kukunya seperti al-fuhud, ya, burung-burung elang. Fa hadzal qismu bi anwa'ihi yahrumu iltiqatuhu. Maka barang-barang dari jenis ini tidak boleh untuk di apa? Diambil. Barakallahu fikum. Ya. Hewan-hewan yang bodinya apa? Besar, ya. Badannya besar, yang biasanya dia itu bisa aman dari apa? Binatang buas, maka tidak boleh untuk dijadikan sebagai luqatah. Termasuk seperti apa? Burung. Berarti kalau ada burung dara, masuk di sini adalah hukum apa darah apa pandangan gitu ya. Ya. Kalau misalnya niatnya adalah membantu, ya, membantu si pemiliknya, ya, barakallahu fikum, kemudian dia mengembalikan, barangkali masih bisa di apa toleransi. Cuman kan kadang-kadang nggak seperti itu. Pandangan kalau sudah dapat terus dia apa? Disembunyikan, ya, diaku. Ini nggak boleh barakallahu fikum. Itu bukan termasuk barang apa? Luqata. Ya. Burung-burung itu bukan barang apa? Luqata. Dia aman. Dia bisa terbang, bisa cari makan apa? Sendiri. Ya. Sehingga tidak boleh untuk diambil. Ya, apalagi untuk dimiliki. Nabi pernah ditanya barakallahu fikum tentang ya, tadi unta yang tersesat. Nabi mengatakan, "Malaka walaha?" Apa urusanmu dengan unta? Ya, unta itu masih tetap bisa hidup tanpa apa? Tanpa kamu. Ya. Mahasiqauha wa khidauha. Unta itu kemana-mana membawa kantung airnya, ya. Ya, unta barakallahu fikum ketika minum ya dalam jumlah yang banyak bisa tahan dalam waktu yang cukup lama. Taridul ma, dia bisa untuk mencari air sendiri. Watak kurus syajar, dan dia bisa memakan apa? Ya, dedaunan. Hatta yajidaha rabbuha, sampai ditemukan oleh pemiliknya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, adalah luqatah yang berasal dari keumuman harta yang lain. Seperti uang atau barang atau hewan yang tidak aman dari apa? Dari terkaman binatang buas. Contohnya barakallahu fikum adalah kambing, kemudian anak sapi, kemudian anak apa? Unta, ya. Fa hadzal qism in amina wajiduhu nafsahu alaihi jazalahu iltiqatuhu. Nah, jenis yang ketiga ini jikalau seseorang itu merasa aman dan merasa mampu untuk menunaikan ya hukum luqatah, dia mampu dan bisa untuk melakukan ta'rif, sanggup untuk mengumumkan selama berapa? 1 tahun, jaza iltiqatuhu, maka boleh untuk ini apa? Ambil. Nah, boleh untuk diambil. Jadi ini adalah ya penyempurna dari apa yang disampaikan oleh Imam Syaukani tadi. Kalau Imam Syaukani mengatakan cuma berapa? 2. Yang boleh diambil ya dan boleh langsung dimiliki, yaitu barang-barang yang dinilai sepele, ya, tidak ada harganya. Yang kedua adalah barang-barang yang memiliki nilai yang mahal, yang berharga, maka harus di apa? Ta'rif, harus diumumkan selama 1 tahun. Nah, dilengkapi yang ketiga oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan, hafizata adalah barang yang tidak bisa dijadikan sebagai apa? Luqatah, yaitu hewan-hewan yang perawakannya besar, yang dia bisa untuk tetap hidup walaupun tidak dipelihara, tidak diternak, ya, atau hewan-hewan yang dia memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri, ya, seperti tadi burung bisa terbang, kemudian elang dia memiliki apa? Cakaran-cakaran, ya, kuku-kuku yang panjang, ya, atau hewan-hewan yang semisal itu, maka barakallahu fikum, ya, tidak bisa untuk dijadikan sebagai luqatah. Nah, barakallahu fikum, dari sini beliau masih menyebutkan banyak sekali ya hukum-hukum yang berkaitan dengan luqatah dan apa saja yang harus dilakukan oleh orang yang menemukan apa? Luqatah, ya. Di antaranya adalah orang ini sebelum mengambil luqatah harus punya apa? Keyakinan bahwa dia mampu untuk mengumumkan luqatah tersebut. Jadi dengan kata lain bahwa mengambil luqatah itu bukan kemudian yang ada di pikirannya barang itu menjadi apa? Miliknya. Ini yang keliru. Ya. Jadi barang yang ditemukan belum tentu menjadi miliknya. Barang ini berkewajiban untuk dia apa? Umumkan selama 1 tahun. Baru kalau tidak ada yang datang, barang ini bisa menjadi apa? Miliknya. Dengan catatan, kalau ada yang datang, tetap mengembalikan. Nah, ini barakallahu fikum. Ini dijelaskan oleh Asy'ar Fauzan, ya. Langkah-langkahnya bagaimana ketika seseorang mengambil luqatah, dan mudah-mudahan bisa dibahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.